Puluhan purnama ceritakan kisah. Aku pilih ruang yang kosong. Tak ingin ikut berdesak-desakan. Oh yeah, oh yeah. Ribuan penghayal bermunculan. Tergagal, takkan lari pun dikejar. Maka ku harus tinggalkan jejak. Ingin ku